Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita masih berada di pembahasan tentang wudu, yaitu Kitabul Wudu. Yang terakhir kita telah masuk poin bab nomor 65 dan belum menyelesaikan. Malam hari ini insyaallah kita mulai dari bab nomor ke-65, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala babu tahrimit takhalli fit turuq wadh-dhilal wa naq'il ma. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab diharamkan buang air di jalanan dan di tempat orang bernaung serta di saluran air. Kemudian beliau bawakan dua hadis. Yang pertama-tama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain, takutlah kamu dua hal yang bisa mendatangkan laknat, yang menjadikan orang itu melaknat pelakunya. Qalu wa mal la'anan ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa dua hal yang menyebabkan manusia melaknat itu wahai Rasulullah? Qala, kata beliau, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang air di jalan manusia atau di tempat bernaung mereka. Jadi buang air ya, kecil atau besar, di jalanan. Ini menyebabkan orang yang lewat itu melaknat pelakunya, nyumpai pelakunya. Atau di tempat orang bernaung, tempatnya orang biasa bernaung di sana, berteduh di sana. Kalau ada orang buang air di sana, lalu yang berteduh itu akan mengutuk. Siapa yang kencing di sini? Siapa yang berak di sini? Dia akan mengutuk, disumpahi. Kemudian juga riwayat yang kedua adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya, serta Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, melalui beberapa sahabat, di antaranya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ittaqul mala'inat thalath, takutlah kamu tiga tempat atau tiga hal yang mendatangkan laknat, yang mendatangkan kutukan. Yang pertama-tama al-burazu fil mawaridi, yaitu buang air ya di tempat saluran air yang biasa dipakai orang, sehingga mengganggu air yang biasa dipakai orang itu. Yang kedua, waqari'atut tariq, yaitu di jalanan yang biasa orang berlalu lalang, buang air di sana. Kemudian yang ketiga, wadhil, di tempat bernaung atau tempat berteduh. Semua ini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah menunjukkan hukumnya haram. Jadi buang air besar atau kecil di jalan itu hukumnya haram. Demikian pula di tempat orang biasa berteduh hukumnya haram. atau di tempat saluran air juga hukumnya haram. Intinya yang ganggu orang, ganggu orang lain. Kemudian berikutnya bab yang nomor ke-66. Babu taghlidhi tahrimi adamil istibra minal baul. Bab kerasnya pengharaman tidak bersih ketika cebok dari kencing. Jadi kerasnya pengharaman tidak bersih ketika cebok dari kencing. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi haitin min hitanil Madinah fasami'a sawta insanain yu'adzaban fi kuburihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di hait. Hait itu biasanya identik dengan taman atau kebun. Kalau diartikan secara harfiah, hait artinya tembok. Tembok ya. Tapi maksudnya biasanya taman, kebun. Beliau lewat di salah satu kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Lalu beliau mendengar ada suara dua manusia yang sedang diazab di kuburnya. Jadi di sana ada kuburan ternyata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, yu'adzaban. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Ya. Keduanya sedang diazab. Keduanya ini diazab dalam perkara yang kamu anggap bukan perkara besar. Jadi keduanya ini dianggap dalam perkara yang biasanya disepelekan. Bukan perkara yang besar kamu anggap. Bala ya, kana ahaduhuma la yastatiru min baulik. Yang satu dia itu kalau kencing la yastatir. Ini ada beberapa makna ya. Ada beberapa makna. Di antara maknanya itu kalau kencing tidak cebok. Di antara maknanya pula dia cebok tapi tidak bersih. Di antara maknanya pula dia kalau kencing itu kencingnya nyiprat-nyiprat. Memercik ke pakaiannya atau ke badannya, lalu dia sholat dalam keadaan najis seperti itu. Ya. Itu. Kemudian wakanal akhar yamsi bin namimah, yang satunya lagi suka adu domba. Datang kepada si A mengatakan begini, datang kepada si B mengatakan begitu, sehingga A dengan B ini berkelahi, ngadu domba. Itu diantara penyebab azab kubur. Di antaranya adalah cebok yang tidak benar atau tidak hati-hati dalam masalah kencing. Karena memang ini berat ya. Biasanya setan selalu menggoda dan was-was biasanya bermula dari masalah kencing. Biasanya itu setelah tuntas lalu cebok. Kemudian setelah itu jalan atau mau sholat, tiba-tiba terasa ada yang netes. Yaitu kadang ada yang netes, kadang tidak ada. Kadang cuma rasanya saja. Kalau memang benar-benar netes, ya najis. Wudunya batal dan najis pakaian yang kena. Tapi kadang tidak netes, dibuka tidak ada. Tidak ada. Sehingga sebagian salafus saleh itu mengajarkan untuk menghilangkan was-was seperti itu. Kalau habis kencing, habis cebok, celana dalamnya itu dibasahi. Basahi. Sehingga kalau ada perasaan netes dilihat basah, ini bekas percikan saya. Bekas percikan saya tadi. Dan banyak yang mengamalkan cara itu kemudian sembuh daripada was-wasnya. Karena kalau dituruti ada perasaan netes dilihat. Perasaan netes dilihat terus, akhirnya tambah parah nanti, tambah was-was, tambah was-was, tambah was-was terus. Dan was-was itu dilawan. Jadi masalah kencing, Islam ini agama yang bersih. Agama yang bersih. Orang-orang barat itu mereka jarang cebok dengan air. Sehingga mereka itu kadang heran melihat orang Islam cebok dengan air. Mereka kalau cebok dengan tisu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak cebok. Islam itu bersih, tuntas. Dengan air, bahkan lebih afdol ditambahi lagi dengan tisu dulu. Tisu kemudian air. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma da'a bi jaridatin fa kasaraha kasratain fa wada'a 'ala kulli qabrin minhumā kasrah. Kemudian beliau mengambil salah satu batang pohon ya, oleh beliau di apa namanya dipecah menjadi dua. Kemudian yang satu dimasukkan ke dalam kuburannya ini, ditancapkan. Yang satu dimasukkan ke ditancapkan ke kuburannya ini, yang masih basah. Lalu beliau ditanya, ya Rasulullah lima fa'alta hadza, ya Rasulullah kenapa anda lakukan itu? Beliau mengatakan, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam taibasa. Mudah-mudahan azabnya diringankan selama apa namanya batang tadi itu belum kering. Ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berharap mudah-mudahan azabnya diringankan selama kayu tadi itu belum kering. Nah, jadi masalah apakah ini disunahkan kita seperti itu? Tidak, ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendengar suara azab kubur, kita tidak dengar. Bahkan kalau kita ambil kita tancapkan, berarti kita suudon kepada yang di kuburan. Kita suudon, seakan-akan dia diazab, kita suudon. Kemudian juga itu kias-kias yang fasid. Manusia biasa tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat besar tidak ada yang melakukan ini. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali tidak ada yang melakukan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tidak perlu kita melakukan seperti ini. Ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada salah seorang sahabat yang tidak terkenal melakukannya, tapi itu bukan ukuran. Buktinya adalah para sahabat besar tidak melakukannya, tidak melakukannya. Dan sekarang biasanya menaburkan bunga, bunga di sana, bunga-bungaan seperti macam-macam. Itu tidak ada faedahnya, perbuatan yang sia-sia. Ahli kubur tidak butuh bunga seperti itu. Ahli kubur itu butuh doa kita, didoakan. Kemudian uang yang dibuat beli bunga itu lebih afdol disodakohkan. Bunga harganya berapa? 10.000, sodakohkan. Sodakoh 10.000 dengan niat untuk si mayit. Itu sampai. Menurut jumhur ulama sampai. Sebagian ulama mengatakan itu antara anak dengan bapak saja, dengan orang tuanya. Tapi jumhur ulama sampai sodakoh itu kepada orang mati. Niat untuk orang mati. Jadi sia-sia. Kuburan itu mau dimodel apapun, kalau yang di dalamnya itu orang jahat, ya dalamnya adalah api neraka, diazab dia. Kan sekarang manusia berusaha untuk membohongi dirinya sendiri kan. Sekarang ini ada kuburan-kuburan mewah. Ada kuburan dibentuk mewah luar biasa, miliaran kuburan itu. Jadi pekuburan mewah. Ini membohongi diri sendiri karena dia takut mati, dia takut dengan kuburan, maka dia membangun kuburan yang mewah luar biasa dengan harapan dia di sana nanti harapannya dia seperti di rumah mewah. Nah, itu alamnya bukan alam luar, itu alamnya alam lain, alam barzakh, alam gaib. Walaupun bentuk luarnya dimodel seperti apapun, dikasih apa? Dikasih rumput, rumput Jepang itu. Bentuk buahku sekali. Kalau orangnya orang jahat, ya sama, dihimpit oleh kuburannya sampai tulang rusuknya patah. Sebaliknya kuburan yang dia tidak dikenal, tidak dikenal, enggak ada orang tahu kuburannya siapa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahu qabran la yu'raf. Allah merahmati kuburan yang tidak dikenal. Tidak ada yang tahu kuburannya siapa. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga ada riwayat dari beberapa sahabat yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Aktsaru adzabil qabri minal baul." Kebanyakan azab kubur itu gara-gara masalah kencing. Jadi kita perlu waspada masalah kencing ini ya. Dan ini bukti bahwa kencing itu adalah najis. Kencingnya manusia hukumnya adalah najis. Kemudian ini juga bukti bahwasanya azab kubur itu ada. Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Karena ada sebagian kelompok yang dia tidak percaya. Dia mengatakan hadisnya hadis ahad. Hadis ahad, kami enggak nerima hadis ahad dalam akidah. Wah, ini ajarannya siapa? Enggak ada itu. Semua kitab akidah ahli sunnah wal jamaah, mulai dari akidah yang abad pertama hijriah sampai akidah zaman sekarang, di sana selalu ada kata-kata wa nu'minu bi fitnatil qabri wa na'imil qabri wa adzabil qabri. Kami ahli sunnah wal jamaah mengimani adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada kelompok yang mengingkari, itu adalah kelompok yang sesat, menyalahi ajaran Rasulullah Muhammad SAW, menyalahi ajaran para sahabat, menyalahi ajaran para salafus soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Umat Islam ini adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel dulu itu, zaman Bani Israel ya, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat-riwayat sahih, mereka itu kalau pakaiannya kena najis, bukan dicuci, diapakan? Digunting. Bani Israel dulu gitu. Jadi kalau pakaiannya kena najis, digunting. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan digunting, cukup dicuci sampai najisnya hilang. Alhamdulillah. Ini diantara syarafu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya lagi, bab nomor ke-67. Babun nahyi 'anil istinja bil yamin wa masid dzakar. Bab larangan istinja dengan tangan kanan dan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Tangan kanan adalah tangan yang mulia. Jadi istinja, membersihkan kemaluan dengan tangan kanan, itu dilarang. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Apabila seorang dari kamu minum, maka jangan bernafas. Jangan bernafas di gelasnya, di bejananya. Ini ada beberapa pemahaman ya. Di antaranya ada yang mengatakan supaya tidak terkotori oleh napas. Ada juga yang mengatakan supaya orang itu tidak minum satu gelas sekaligus. Langsung, sambil napas terus. Itu tidak bagus. Tapi hendaklah dipotong-potong. Satu teguk, berhenti, napas dulu. Satu teguk, berhenti, napas dulu. Satu teguk, berhenti, napas dulu. Dan itu juga bagus dari sisi medis. Wa idza atal khala'a fala yamassa dzakarahu bi yaminih. Apabila dia mendatangi tempat buang air, maka jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yatamassah bi yaminih, jangan pula dia istinja dengan tangan kanan. Masya Allah, Islam ini agama yang lengkap. Coba antum cari agama yang seperti ini, ada enggak? Agama manapun, rasulnya bahas sampai masalah cebok dibahas, ada enggak? Tidak ada. Islam ini agama yang paling lengkap. Masalah dari paling besar sampai paling kecil, masalah tetek bengek dibahas tuntas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara ayat yang terakhir turun, turunnya ketika Hajjatul Wada, ketika wukuf di Arafah, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atasmu dan telah aku sempurnakan agamamu. Kemudian juga telah aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku rela Islam sebagai agamamu. Islam telah sempurna. Semuanya telah disebutkan mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Karena itu kita tidak butuh tambahan lagi. Kita hanya ngikuti saja. Tidak usah tambahin. Ngikuti saja, cukup. Bahkan kalau kita hanya ngikuti Rasulullah, kita tidak punya waktu untuk yang lainnya, sudah cukup. Tapi yang aneh itu, ajarannya Nabi banyak ditinggalkan, suka buat amalan-amalan yang baru. Mana? Ini loh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, mengomentari ayat tadi itu, kata Imam Malik, "Mani batada'a fil islami bid'atan yara annaha hasanah." Faqad ittahama anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa membuat bid'ah dalam Islam dan dia menganggap itu adalah bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Berarti seakan-akan ada yang belum Rasulullah sampaikan. Ada yang masih beliau sembunyikan. Karena ayatnya jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan atasmu agamamu. Islam sempurna. Sampai masalah cebok itu sudah dibahas. Jangan tangan kanan. karena alasannya tangan kanan itu untuk yang bersih-bersih, untuk yang baik-baik. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-68, babun nahyi an istiqbalil qibla aw istidbariha bi baulin aw ghaid. Bab larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Menghadap kiblat tidak boleh, membelakangi kiblat juga tidak boleh. Pertama-tama disebutkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Ayyub ini masyaallah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk Madinah, ketika hijrah masuk Madinah, dan onta beliau itu berhenti di tempat yang sekarang dibangun masjid. Di sana di dekatnya rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggalnya sambil menunggu pembangunan masjid dan pembangunan rumahnya selesai, beliau tinggal di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Waktu itu rumahnya sahabat Abu Ayyub ini ada dua lantai, lantai bawah dan lantai atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula di lantai bawah. Sahabat Abu Ayyub dan keluarganya di lantai atas. Pada suatu malam sahabat Abu Ayyub ini teringat, waduh, kan di bawah kita Rasulullah. Saya tidak mau jalan di atas kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sopan, tidak akhlak. Sehingga kalau jalan itu di pinggir, tidak berani jalan di tengah-tengah. Karena dianggap di bawah ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai keesokan harinya, sahabat Abu Ayyub memohon, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda pindah di atas saja ya Rasulullah. Saya tidak mau berada di rumah yang Anda berada di bawahnya. Anda di atas ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya lebih suka di bawah, lebih santai, lebih memudahkan keluar masuk nanti. Tapi sahabat Abu Ayyub tetap, ya Rasulullah, saya tidak mau ya Rasulullah, Anda harus di atas, saya tidak bisa kalau Anda di bawah. Ini menunjukkan betapa akhlak para sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke atas. Kemudian sahabat Abu Ayyub ini selalu membuatkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuatkan makanan, dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya, sahabat Abu Ayyub mencari-cari mana bekas tangan-tangan Nabi, bekas jari-jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh beliau diusap, oleh beliau benar-benar dimanfaatkan bekas-bekasnya Nabi itu untuk mencari barokah, tabaruk. Dan ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh tabaruk kepada bekas-bekas Nabi itu boleh. Ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selain Rasulullah tidak boleh. Rasulullah adalah manusia suci, manusia suci. Kemudian suatu ketika sahabat Abu Ayyub ini membuat makanan yang di sana ada saum, ada bawang putih. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau makan, tidak mau makan. Lalu sahabat Abu Ayyub kaget, "Ya Rasulullah, aharamun hu? Ya Rasulullah, apakah haram?" Kata Rasulullah, "La, walakin akrahuhu." Tidak haram, cuman aku tidak suka memakan bawang putih karena baunya itu baunya tidak enak. Karena aku kumpul dengan malaikat terus, aku dikelilingi malaikat. Malaikat terganggu dengan bau-bau tidak enak. Jadi Rasulullah tidak mau makan makanan yang menimbulkan bau tidak enak karena mengganggu malaikat. Malaikat terganggu oleh bau tidak enak. Lalu sahabat Abu Ayyub mengatakan, "Ya Rasulullah, ana akrahu ma karahta." Ya Rasulullah, aku juga tidak suka yang kamu tidak suka. Kalau Anda tidak suka bawang putih, ya Rasulullah, aku juga tidak suka. Karena itu dianjurkan kalau mau makan bawang dan yang lainnya itu dimasak supaya tidak ada baunya. Kalau mau dimakan mentah juga boleh, tapi bukan pada waktu sholat. Karena kalau waktu sholat ke masjid, jangan makan makanan-makanan yang menimbulkan bau, karena nanti ganggu orang-orang yang sholat. Ganggu orang yang sholat. Makan bawang putih, kemudian bersendawa, iya, gelegean. Baunya enak apa enggak? Luar biasa baunya, bisa pingsan orang-orang. Atau sekarang juga ada, bukan bawang putih tapi durian. Sekarang musim durian. Makan durian di rumah banyak. Di masjid orang-orang dapat kiriman baunya saja. Iya, dia bersendawa, gelegean. Baunya naudzubillah. Itu haram. Sehingga dikatakan man akala basolan au tauman fala yaqrabanna musallana. Orang yang makan bawang putih, bawang merah, jangan mendekati masjid kami. Jangan sholat di masjid, sholat di rumah aja sampai baunya hilang. Karena ganggu orang. Islam ini agama kemasyarakatan, memperhatikan kepentingan masyarakat. Jangan sampai satu orang mengganggu banyak orang. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Kalau kamu hendak buang air besar atau kecil, maka jangan menghadap kiblat. Jangan pula membelakangi kiblat. Tapi hendaklah kamu menghadap ke syarriqu aw gharribu. Menghadap ke timur atau ke barat. Ini beliau mengatakan di Madinah ya, di Madinah. Kalau kita kiblatnya akan berada di barat, berarti kalau kita sekarang maknanya itu menghadap ke utara atau ke selatan. Utara atau selatan. Kemudian apa yang terjadi? Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, faqadimna syam fawajadna marahidha buniyat kibalal kibalal kiblah fananharifu wa nastaghfirullah ta'ala. Ketika kami berada di negeri Syam, kami mendapatkan bahwa tempat-tempat buang air itu telah dibangun ngadep kiblat semuanya. Sehingga kalau kami terpaksa buang air di sana, kami berusaha menghadap tidak ke kiblat, tidak mengikuti arahnya tempat buang airnya itu. Kami menghadap ke tempat lain. Dan ketika kami keluar dari kamar mandi itu, dari tempat buang air itu, kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak riwayat seperti ini, ma'asyiral muslimin, riwayatnya banyak. Dan para ulama juga mempunyai banyak pendapat masalah ini. Yang mana kalau semua pendapat itu diceritakan, nanti hasilnya malah membingungkan. Banyak pendapat masalah ini dan hadisnya juga banyak. Saya akan menyebutkan dua pendapat saja. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan yang tidak boleh itu kalau di tanah lapang. Tanah lapang ya, tidak boleh ngadep kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Tapi kita ngadep ke utara atau ke selatan, tanah lapang tidak boleh. Kalau di dalam ruangan seperti kamar mandi, tidak apa-apa. Ini sebagian ulama. Tapi pendapat yang lebih hati-hati adalah sama saja, baik di tanah lapang ataupun di dalam ruangan. Jangan ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat. Karena itu arsitek-arsitek muslim yang ngerti hukum-hukum Allah itu kalau membuat WC, tempat buang air besar itu tidak menghadap kiblat, tapi dihadapkan ke arah utara atau selatan. Itu arsitek Islami yang Islam. Jadi pendapatnya lebih hati-hati itu, dan itulah yang dipahami oleh sahabat Abu Ayyub. Karena ketika di negeri Syam itu WC-nya ngadap kiblat. Ngadap kiblat. Tapi di dalam ruangan kan? Dalam ruangan. Dan beliau tidak mau memakainya. Beliau kalau memakai WC itu tetap ngadepnya tidak ngadep kiblat, tidak berani ngadep kiblat. Keluar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang lebih hati-hati. Karena nanti banyak perincian-perincian pendapat gini, nanti malah membingungkan. Karena juga ada sahabat pernah melihat Rasulullah di kamar mandi itu membelakangi kiblat, buang air kecil. Sehingga ada pendapat mengatakan kalau di dalam ruangan buang air kecil belakang kiblat enggak apa-apa. Malah itu banyak pendapat. Jadi intinya, gampangnya, praktisnya itu adalah kita hindari saja. Tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, baik berada di tanah lapang ataupun berada di dalam kamar mandi. Itu lebih selamat, lebih aman. Kita menghormati kiblat. Karena kiblat itu punya harga, punya kehormatan. Kiblat kaum muslimin. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dengan demikian masih ada satu lagi bab di dalam kitabul wudu ini. Setelah itu kita masuk kitabul ghusl tentang mandi. Yang ke-69, bab yang terakhir dari kitabul wudu. Babun nahyi 'anil wudu minasyak hatta yastayqin. Bab larangan wudu karena ragu-ragu sehingga dia benar-benar yakin. Maksudnya di sini, orang yang punya wudu tidak boleh dia itu was-was. Wudu saya batal apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Lalu dia wudu lagi gara-gara ragu-ragu. Ini dilarang. Pastikan dulu wudunya batal atau tidak. Kalau tidak, jangan wudu. Kalau batal baru wudu. Ragu-ragu berarti tidak batal. Ragu-ragu. Seseorang yang ragu-ragu, antum sekarang kan punya wudu kan, tadi maghrib. Lalu setan datang memberikan was-was, wudu saya batal apa enggak? Batal apa enggak? Berarti batal apa enggak? Ya enggak batal. Enggak batal. Antum yakin punya wudu, cuman antum meragukan batalnya. Yang dipakai adalah yang yakin. Dari hadis-hadis ini ya, nanti ada hadisnya, timbul satu kaidah yang berbunyi, kaidah besar, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Jadi Islam ini agama yang penuh dengan yakin. Ragu-ragu, was-was, buang jauh-jauh, dihilangkan. Beliau membawakan dua hadis atau juga bahkan lebih di keterangannya nanti. Yang pertama-tama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat, melalui jalan Sa'id ibnul Musayyib atau ibnul Musayyab dan Abbad bin Tamim dari pamannya. Keduanya adalah tabi'in ya. Tapi kalau pamannya ini adalah seorang sahabat. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi. Seakan-akan dia itu merasa batal. Seakan-akan dia merasa kayak batal, ada angin keluar, seakan-akan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanfatil hatta yasma'a sautan aw rihan. Jangan batalkan sholatnya, jangan batalkan wudunya sehingga dia benar-benar yakin mendengarkan suara atau mendapatkan bau. Jadi mohon maaf ya, kentut itu ada dua sifatnya. Sifat yang pertama itu suara, sifat yang kedua itu bau. Ada suara walaupun tidak ada bau, batal apa enggak? Batal. Atau ada bau tapi tidak ada suara, batal apa enggak? Batal. Lah kalau ragu-ragu, batal apa enggak ya saya? Batal apa enggak ya? Ya dilihat, suara ada apa enggak? Enggak ada. Bau ada apa enggak? Enggak ada. Enggak batal berarti, jangan dibatalkan. Ada suara tapi di dalam, batal apa enggak? Kan ada gitu kan? Suaranya keras tuh, tut. Tapi di dalam, batal apa enggak? Enggak batal. Suara yang membatalkan angin itu yang keluar. Angin yang keluar. Kalau angin yang di dalam, enggak batal. Karena kadang ada orang masuk angin ya, perutnya itu selalu gitu. Terus bunyi. Bahkan bunyi bukannya di dalam perut. Mohon maaf ya. Kadang bunyinya itu di mohon maaf ya. Di depannya dobor persis. Tapi tidak keluar. Tapi di dalamnya. Batal apa enggak itu? Ya tidak batal karena tidak keluar. Kemudian ada pertanyaan lagi. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Bagaimana kalau orang perempuan keluar angin dari farjinya? Dari kemaluannya. Batal apa enggak? Karena ada loh. Perempuan keluar angin. Terutama kalau musim dingin. Para ulama menfatwakan tidak batal. Tidak batal. Karena angin yang keluarnya batal itu kalau melalui dubur tempat kotoran. Jadi kalau keluar dari depan itu tidak membatalkan wudhu menurut fatwa yang benar. Walaupun kalau kita kembali kepada masalah fikih ya, banyak khilaf. Banyak khilaf. Tapi pendapat yang benar, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Keluar dari depan angin itu batal, tidak ada. Tidak ada. Karena zaman sahabat dulu juga banyak wanita. Di sana juga ada musim dingin. Pasti ada kejadian seperti itu. Tapi tidak ada hukumnya. Berarti tidak batal. Ya. Kemudian riwayat yang berikutnya lagi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an. Fa ashkala alaihi. Akharaja minhu syai'un amla. Fala yakhruj minal masjid. hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Apabila seorang dari kamu mendapatkan di perutnya ada sesuatu, ada angin maksudnya. Lalu dia ragu-ragu, keluar anginnya apa enggak ya? Keluar apa enggak ya? Maka jangan keluar dari masjid. Jangan batalkan sholatnya. Jangan batalkan wudhunya. Sehingga dia benar-benar yakin mendengarkan suara atau mendapatkan bau. Yakin dulu. Jadi Islam ini agama yang yakin, tidak boleh ragu-ragu. Dilarang. Karena kalau dituruti nanti ragu-ragu itu berkembang-berkembang dan berkembang, akhirnya merusak peribadatan. Ya, kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita masuk pembahasan yang baru lagi, kitabul ghusl. Kalau kemarin-kemarin kita bahas masalah wudu, sekarang kita bahas masalah mandi. Beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu taala membawakan di bab yang nomor ke-70, babu tahrimin nadhar ilal aurat. Bab haram melihat auratnya orang lain. Biasanya kalau mandi itu kan bareng-bareng. Bahkan yang lebih aneh itu di pesantren itu, pesantren mandi bareng telanjang. Ya apa itu? Lah ngajinya buat apa? Ngajinya buat apa? Tidak diamalkan. Loh ini karena muridnya banyak ribuan. Kamar mandi cuma 3. Sehingga sekali mandi 10 orang bareng telanjang semua. Tidak ada. Hatta kamar mandi 1 tidak boleh telanjang. Ini banyak terjadi loh, banyak. Pertama-tama haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yanduru ar-rajulu ila auratir rajul walal mar'ah ila auratil mar'ah." Orang laki-laki tidak boleh melihat auratnya orang laki-laki. Dan orang perempuan tidak boleh melihat auratnya orang perempuan. Orang laki itu auratnya dari pusar sampai lutut yang benar. Kalau orang perempuan seluruh tubuhnya, kalau sesama perempuan ya, itu boleh dilihat yang biasa tampak ketika memakai pakaian di rumah. Sesama perempuan. Sesama perempuan muslimah, muslimah ya. Karena ayatnya berbunyi aunisaihinna, atau perempuan-perempuan mereka muslimah. Jadi boleh terlihat pakaian yang biasa ada di rumah itu, pakai daster seperti itu. Kemudian wala yufdhir rajul ilar rajul fi thawbin wahid wala tufdhil mar'ah ilal mar'ah fi thawbil wahid. Tidak boleh satu orang laki-laki dua orang laki memakai satu pakaian. Satu pakaian atau mungkin juga satu selimut. Satu selimut dalam arti dikhawatirkan timbul fitnah, berbahaya. Apalagi di dalamnya tidak pakai pakaian, sekedar pakai selimutan saja. Demikian pula orang perempuan dilarang satu pakaian dengan sesama orang perempuan. Di antara kandungan yang bisa kita ambil dari hadis ini, larangan mandi sambil telanjang di tempat umum yang di sana bisa saling melihat auratnya. Ya biasa ya, mandi di kali kan gitu kan. Mandi bersama-sama atau bahkan juga kolam renang yang ada. Kolam renang yang ada itu kan tampak auratnya. Orang laki pakai celana pendek, duda pendek, ketat lagi. Orang perempuan juga pakai pakaian renang seperti itu, ketat. Renang ini sangat dianjurkan. Bahkan para salafus saleh menganjurkan supaya kita ini belajar renang. Karena renang itu penting sekali. Kita mau tidak mau nanti kita akan lewat di laut. Dan ketika lewat di laut itu ada kemungkinan perahunya tenggelam. Perahunya tenggelam dalam keadaan darurat, kita harus bisa renang untuk menyelamatkan diri. Renang ini perlu. Karena itu alangkah baiknya kalau pengusaha-pengusaha muslim itu membuat kolam renang dengan jam-jam tertentu khusus laki-laki dan khusus perempuan. Ini perlu sekali. Perlu. Khusus laki-laki dan pakaiannya pun diatur pakaian yang syar'i. Demikian pula ketika waktunya khusus perempuan, diatur pakaiannya pakaian renang yang syar'i. Jadi ada pakaian renang perempuan yang syar'i dengan menutup auratnya. Penting sekali. Karena kolam renang yang ada sekarang campur laki perempuan. Atau juga termasuk di sini bareng-bareng sambil terlihat auratnya itu mandi sauna. Nah ini banyak ya mandi sauna, kelihatan auratnya. Mandi sauna boleh, tapi jangan sampai kelihatan auratnya. Apalagi lawan jenis, lawan jenis ya. Habis latihan fitness, langsung mandi sauna. Setelah itu langsung keluar bareng menuju hotel. Ya, kan banyak perselingkuhan gara-gara seperti itu. Islam ini ngatur demikian rupa. Kemudian pertanyaannya sekarang, apakah boleh mandi sendirian di kamar mandi telanjang? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya. Imam Bukhari mengatakan, bab mani ghtasala uryanan wahdahu fil khalwah. Bab orang yang mandi telanjang sendirian, tidak ada orang yang melihat, tidak apa-apa. Bahkan ada riwayat juga Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Ayyub alaihi salam, itu juga mandi dalam keadaan tidak memakai pakaian sedikit pun, tapi sendirian dan tidak ada orang yang tahu. Auratnya dihindari. Kemudian ada hadis tentang masalah aurat, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, melalui jalan sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Ya Rasulullah, aurat-aurat kita ini apa saja yang boleh dilihat dan yang tidak boleh dilihat, yang perlu kita hati-hati waspada masalah aurat. Beliau mengatakan, ihfat aurataka illa min zaujatik au ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau kepada budakmu. Jadi suami istri itu enggak ada istilah aurat. Suami istri itu boleh melihat auratnya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku semuanya boleh melihat. Karena itu Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan, yubahu likulli wahidin minaz zaujain an-nadharu ila farjil akhar wa lamsuhu wa istimta'u bihi. Boleh suami istri itu melihat kemaluannya pasangannya, memegangnya dan menikmatinya. Boleh. Kalau orang dulu kan enggak boleh. Ilmunya orang dulu kan enggak boleh kan? Ilmu tahun 60-an. Karena sudah tahun 2000, boleh. Karena zaman Nabi dulu boleh. Hadis yang dibawa itu tidak sahih. Seperti hadis yang diriwayatkan melalui jalan Ibunda Aisyah, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu 'aurata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat auratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dhaif. Dhaifkan oleh Al-Busairi dan yang lainnya. Yang ada malah Ibunda Aisyah mandi dengan Nabi, mandi janabah, mandi bersama. Demikian pula Sayyidah Maimunah mandi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mandi janabah, mandi bersama. Itu menunjukkan keakraban dalam rumah tangga. Tidak ada lagi sungkan-sungkanan. Bebas. Yang penting tetap dalam akhlakul karimah, dalam aturan-aturan adab Islam. Demikian pula ada hadis yang berbunyi, idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarrada tajarrudal irain. Apabila seorang dari kamu itu berhubungan suami istri, maka hendaklah pakai penutup. Jangan telanjang bulat seperti hewan, seperti kuda atau seperti unta. Nah, ini hadisnya dhaif. Dha'afahun Nasa'i wal Baihaqi wal Busairi wal Iraqi. Dhaifkan oleh Imam Nasa'i, Baihaqi, Busairi, Al-Iraqi. Jadi bukan semuanya itu apa namanya? Tidak pakai pakaian boleh. Telanjang bulat boleh, halalan thayyiban di kamar, enggak ada orang tahu. Enggak ada orang ngintip yang penting. Kemudian ada lagi hadis yang biasa dibawakan yang berbunyi, idza jama'a ahadukum zaujatahu au jariyatahu fala yandur ila farjiha fa inna dzalika yuritul 'ama. Apabila seorang dari kamu hubungan suami istri, hubungan dengan istrinya atau budaknya, maka jangan melihat kemaluannya, karena bisa menyebabkan buta, bisa buta nanti matanya, hati-hati loh. Ini hadithun maudhu', palsu, hadith palsu. Kama qala Abu Hatim Ar-Razi, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Hibban, oleh Imam Ibnul Jauzi dan yang lainnya. Jadi tidak ada satupun hadis sahih larangan melihat auratnya suami istri. Tidak ada. Jadi boleh. Suami istri itu halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Kemudian sahabat Muawiyah bin Haidah melanjutkan pertanyaannya. Ya Rasulullah, idza kana al-qaumu ba'dhum fi ba'd. Ya Rasulullah, apabila kaum sedang kumpul bagaimana masalah aurat ya Rasulullah? Qala in istata'ta an la yarainaha ahad fala tarainaha. Kalau kamu bisa tidak ada orang melihat auratmu, jangan sampai melihatnya. Jadi walaupun sama-sama lakinya, jangan melihat aurat. Termasuk sepak bola ya, sepak bola kan celana pendek, berarti kelihatan auratnya. Jadi pakai celana panjang aja sepak bolanya, sampai menutupi lutut. Iya, sepak bola Islami. Qultu ya Rasulullah, idza kana haduna khalian. Aku bertanya lagi ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang dari kami sendirian, apakah boleh telanjang? Tidur sendirian, telanjang di kamar, boleh apa enggak? Enggak ada orang lihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Kamu lebih pantas malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Kalau mandi telanjang wajar, wajar. Kalau mandi pakai pakaian enggak bisa sabunan. Ya. Nah, kalau tidur telanjang, enggak ada orang lihat kan enggak apa-apa. Enggak, malu kepada Allah, malu kepada Allah. Karena Allah melihat. Malaikat juga melihat. Karena itu kalau kita masuk kamar mandi kita dianjurkan mengucapkan doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di antara faedah doa itu, ketika kita telanjang, itu jin-jin tidak bisa melihat aurat kita. Itu di antara faedahnya. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ini masalah aurat ya, saya kira jelas sekali. Ini waktu kita tinggal sedikit. Ini ada bab 71 agak panjang. Mungkin insya Allah pada waktu berikutnya aja. Kita lanjutkan. Kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan jelas. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita mampu mengamalkannya. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim tasliman kathira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'aynin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa' wal adwa'. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhibi wal ghibah وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.